Ikhwan Abidin Azzaqumullah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa dalam bersikap di hadapan teman, baik itu kenalan atau teman atau sahabat, saudara seperjuangan, harus kita tampilkan sikap tawadhu, yakni merendah diri, menghormati orang lain, dan menerima kebenaran dari siapa saja yang menyampaikannya. Dan tidak takabur, tidak sombong, artinya tidak membanggakan diri, tidak meremehkan orang lain, dan tidak menolak nasihat-nasihat yang benar dari siapapun. Maka pada kesempatan ini akan saya beri tambahan penjelasan tentang contoh-contoh tawadhu dan juga keutamaan-keutamaan tawadhu, agar kita lebih mantap lagi dalam mengamalkan sikap yang sudah hampir jarang kita temukan di banyak orang sekarang ini. Contoh yang pertama, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Aswad bin Yazid An-Nakhi rahimahullah, seorang tabi'in. Qala, ia pernah berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah semoga Allah meridainya, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasna'u fi baiti. Wahai Aisyah, apa sajakah kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika di rumah? Yang tahu kegiatan Rasulullah ketika di rumah otomatis kan ialah istri-istri beliau. Maka Al-Aswad bin Yazid An-Nakhi bertanya kepada Aisyah. Qalat, Aisyah menjawab, yakunu fi mihnati ahli. Kegiatan Rasulullah ialah membantu istrinya. Membantu istrinya dalam melaksanakan tugas rumah. Fa idza hadaratis salatu yatawaddau wa yakhruju ila shalah. Tapi kalau sudah tiba waktu salat, beliau kemudian berwudu dan keluar untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ini contoh ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merendah diri sekalipun sebagai nabi dan rasul, beliau tidak kemudian merasa tangannya itu enggak boleh kotor oleh kotoran piring habis makan, atau tidak boleh kotor dengan baju yang sudah berbau. Tidak. Beliau ketika di rumah membantu istrinya mencuci, ya, dan juga bersih-bersih, dan yang sejenisnya biasa dilakukan oleh seorang ketika berada di dalam rumah. Tapi ketika azan tiba untuk sholat, Rasulullah langsung menghentikan dan kemudian berwudu keluar untuk sholat berjamaah. Berarti beliau ini di samping merendah diri di hadapan manusia, ya, tawaduknya di hadapan manusia, juga tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sholat, ya sholat. Ya, karena memang tidak boleh meninggalkan kewajiban, karena meninggalkan kewajiban termasuk bentuk kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian contoh yang lainnya. Tentang ketawaduan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah pernah bercerita, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaksifu na'lahu. Rasulullah itu biasa. Ya. Yaksifu na'lahu. Menambal sandalnya. Sandalnya ditambal. Kalau sobek ditembel. Ya. Kalau putus ya dijahit. Wa yukhitu thawbahu. Dan biasa menjahit bajunya kalau sobek. Wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Rasulullah juga biasa melakukan aktivitas di rumahnya sebagaimana salah seorang dari kalian melakukan aktivitas di rumah. Wa qalat Aisyah juga melanjutkan ceritanya, kana basyaran minal basyar. Rasulullah benar-benar menampakkan sebagai seorang manusia biasa. Yufalli thawbahu, ya mencuci bajunya. Wa yakhlibu syatahu, memeras susu kambingnya. Wa yahdumu nafsahu, dan kadang-kadang melayani kebutuhan dirinya sendiri ketika istrinya sakit atau istrinya sedang sibuk, ya. Nah, jadi tidak menampakkan sebagai raja di rumah yang tidak mau bercapek-capek atau tidak mau membantu istrinya sedikit pun. Ya. Nah, tapi masya Allah, beliau benar-benar tawadhu'nya tinggi sekali. Itu bukan berarti mengurangi kewibawaan. Sebagai seorang nabi dan rasul, justru menambah apa ini? Kewibawaan. Seorang yang bertawadhu' itu kelihatannya saja melakukan sesuatu yang kelihatannya merendah, ya. Tapi hasilnya ialah kemuliaan. Ketinggian derajat. Ya, ini seperti janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan tentang keutamaan tawadhu semacam itu. Tidak sombong, tidak meremehkan orang lain, merendah, ya, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang mungkin kalau laki-laki itu jadi bos atau pimpinan atau presiden itu wis. Nyuci piring, rasa-rasanya itu mengurangi kredibilitas, ya, atau kewibawaannya sebagai presiden. Enggak, tidak. Justru itu, masya Allah, menunjukkan betapa orang ini tawadhu, dan itu menunjukkan jiwa kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik itu bukan pemimpinan yang ongkang-ongkang kaki, tapi mau terjun di lapangan. Mau ikut bergaul bersama dengan mereka-mereka yang memang kerjanya itu memeras keringat, ya, supaya merasakan perjuangan anak buahnya, ya. Nah, semacam itu. Tawadhu yang tinggi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan mengurangi harta seseorang disebabkan sedekah. Kalau sedekah itu kayaknya sih kasnya berkurang. Tapi kata Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengurangi harta seseorang. Kok bisa nominalnya berkurang? Asalnya 10 juta diimbangkan 5 juta berarti kan tinggal 5 juta. Kok dibilang tidak berkurang? Maksudnya tidak berkurang itu di sini 5 juta yang dikeluarkan itu pahalanya lebih besar daripada nominal 5 juta. Berarti kan tertambah. Ya. Atau setidaknya Allah akan memberi balasan dengan rezeki yang berlipat ganda sebagai barokah sedekahnya. Keluar 5 juta ternyata masuk 10 juta lagi. Yang asalnya cuma 10 juta tadi sekarang 15 juta. Itu nyata. Nyata. Ya. Nah, atau kok kemudian enggak tambah lagi, keluar terus, habis terus begitu. Ingat, pahala infaknya tadi itu lebih besar, jauh lebih besar maksud di akhirat dibandingkan apa ini? Keluarnya uang tadi. Berarti tidak ada yang rugi harta seseorang disebabkan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzah. Dan kalau ada seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan orang lain, pasti Allah akan menambah kemuliaan baginya. Dizalimi, sekalipun dia mampu membalas, tapi dia memaafkan, itu menambah kemuliaan orang ini. Walaupun ada yang ngumpuri, kamu itu pengecut, ya, dipukul, nggak berani balas. Padahal kamu itu lebih kekar, ya. Jawab saja. Kalau sekedar mukul dia, saya lebih bisa, ya. Nah, ngeremas orang itu, saya lebih bisa lagi. Tetapi Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk memberi maaf. Saya maafkan. Wow, tambah mulia. Oh gitu ya, iya. Ini bukan berarti saya pengecut. Kamu sama dia sekaligus tak pukul. Tapi saya diajarkan untuk memaafkan. Bukan berarti saya pengecut. Tahu wilayah. Ya, nah, lebih dari mampu ya untuk melumat orang itu. Kamu tahu sendiri kan kekuatanku. Wah, gitu ya. Kan biasanya gitu, ada yang ngumpuri, ya. Sama orang kecil itu enggak berani, ya. Pengecut kamu itu gitu. Jangan, jangan mau jadi ngumpuri orang. Ya. Memaafkan itu justru menambah kemuliaan dan kehormatan seseorang. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa. Dan tidaklah orang itu bertawadhu di hadapan orang lain semata-mata karena Allah, kecuali pasti Allah naikkan derajatnya. Sikap tawadhu itu membawa orang itu semakin berwibawa, semakin naik derajat di hadapan Allah Ta'ala dan juga di hadapan manusia. Jadi jangan merasa malah disenangi sama banyak orang, dipuji, ya, dihormati, ya. Nah, gitu. Ini masalah tawadhu. Sebaliknya, kalau yang kita tampilkan itu ialah takabur, sombong, membanggakan diri, meremehkan orang lain, gak suka menerima nasihat yang benar dari orang lain, wah ini akibatnya sangat parah. Ya, sangat parah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarah kesombongan. Masya Allah. Jadi kalau mati dalam kondisi dalam hati orang itu ada seberat biji zarah, biji sawi, kesombongan, enggak boleh masuk surga. Ini ada pengertiannya. Kalau dia menghalalkan sikap sombong, artinya menganggap sikap sombong itu boleh, tidak sesuatu yang haram, boleh sombong, kenapa tidak boleh? Itu berarti dia telah melakukan kekufuran, tidak akan bisa masuk surga selamanya. Kalau ngerti sombong itu haram, kemudian dia bilang tidak haram, berarti menghalalkannya haram, itu tindakan kekufuran. Kalau mati belum tobat, bisa tidak masuk surga selamanya. Tapi kalau dia tahu sombong itu haram, tapi dia melakukannya. Mati dalam keadaan belum tobat. Tidak bisa langsung masuk surga. Tapi harus diazab dulu di neraka atas kesombongan. Seperti itu maksudnya hadis itu. Ya. Faqala rajul. Mendengar sabda Rasulullah itu ada laki-laki yang bertanya. Inna rajula yuhibbu ayyakuna taubahu hasanan. Wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalannya bagus? Bukankah itu orang sombong? Gaya, melete. Pengen bajunya bagus, pengen sandalnya bagus. Qala Rasulullah bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Menyukai keindahan dan kerapian. Itu bukan sombong, justru kerapian dan keindahan, ya. Masa sandali berontang-berlonteng gitu dipakai dalam kondisi dia punya yang lain yang lebih bagus, ya. Yang bagus saja tampilkan depan orang biar rapi begitu, ya. Nah, Enggak sombong itu, ya. Nah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Resikonya takabur tadi apa? Nah itu, masuk neraka. Ya, masuk neraka. Hati-hati itu, ya. Nanti enggak boleh sama sekali kita melakukan takabur dalam keadaan apapun, ya. Sombong itu haram secara mutlak, tidak ada pengecualiannya. Kalau suatu kan ada pengecualiannya, ya. Nah, sombong itu haram secara mutlak, enggak ada pengecualiannya. Ada enggak pengecualian sombongnya dibolehkan? Kalau bohong itu kan haram, ya. Tapi ada pengecualiannya, ada kondisi-kondisi tertentu boleh bohong. Seperti ketika berada di medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Ya kita harus pintar-pintar berbohong dengan orang kafir itu. Ya. Tangkap mana komandanmu itu. Oh, komandan saya ada di rumah saya itu. Ambil saja gitu. Namanya pasukan goblok. Itu mencelakai banyak orang gitu ya. Nah, kita kan gak boleh sombong. Ya, tapi saat itu malah harus sombong. Kita nggak boleh bohong. Ya kita jawab ya saat itu harus apa ini? Bohong. Kalau nggak bohong, hancur. Ya komandannya sembunyi di rumahnya dikasih tahu. Ya, nah karena alasannya nggak boleh bohong. Ya nah, dalam hadis boleh itu fil harbi. Atau dalam rangka islah mendamaikan dua kubu yang sedang bersengketa. Kita bohong dengan kedua belah pihak, tapi niatnya supaya bisa bersatu. Kalau enggak bohong, enggak bisa. Cara terakhir bohong itu, bohong kepada kedua belah pihak supaya bisa bersatu kedua belah pihak yang sudah bersengketa tadi itu. Bukan untuk memanfaatkan pertikaian atau persengketaan supaya tambah hancur, tidak. Ya. Atau bohongnya istri kepada suaminya, suami kepada istrinya dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga. Kalau disampaikan terus terang, nanti malah hancur berantakan rumah tangganya. Nah, dapat saja bohong saja daripada hancur rumah tangganya, ya. Nah, itu pun tidak dia. Tapi kalau dia sembarangan berbohong sama istri, wah, istri dibohongi terus ya oleh laki. Enggak, ini ada satu kasus istrinya itu misalkan bertanya, "Mas, saya enggak sih sama aku." Gitu. Nah, suaminya tahu kalau istrinya dibilang, "Sudah, saya enggak sayang lagi sama kamu." Itu istrinya mesti langsung nangis, kemudian ngambek, langsung enggak mau melayani, enggak mau ngurus rumah tangga, itu kan katakan. Ya, dibilang saja sama suaminya, "Oh, siapa yang tidak sayang ya? Enggak ada yang lebih saya sayangi. Ya. Melebihi sayangku padamu." Padahal dalam hatinya sepet lihat kamu itu. Ya kan? Tapi dalam rangka supaya harmonis hubungan rumah tangganya itu. Bukan supaya hancur, berantakan rumah tangganya. Jadi jangan salah paham. Tapi yang namanya kesombongan itu gak ada pengecualiannya. Haram ya haram. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sombong itu tetap haram. Tidak ada pengecualiannya. Awal ya. Nah, ini sebagian ya hadis-hadis besar tawadhu dan seputar takabur yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.